Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana kita belum selesai dari permasalahan yang telah kita mulai di pertemuan sebelumnya, yaitu ya tindakan ahlul jahiliyah menuduh orang-orang yang melakukan kebenaran, membawa kebenaran dengan sifat-sifat yang buruk, menuduh mereka melakukan kerusakan di muka bumi, menuduh mereka menghina agama raja serta tuhan-tuhannya serta berusaha mengganti agama. Kita lanjutkan. Atau kita baca Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, amma ramyuhum iyyahu bintiqasi alihatul malik kama fil ayah. Adapun mereka, yaitu ahlul jahiliyah, menuduh dalam kisah ini adalah, atau dalam kasus ini adalah cerita Musa alaihi salatu wassalam dengan kaum pembesar Firaun. Ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatul malik. Mereka menuduh orang-orang yang datang membawa kebenaran, di antaranya pada kisah ini adalah Musa alaihissalatu wassalam, dengan merendahkan sembahan-sembahan raja kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu ayat di mana Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya para pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qawmahu liyusidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak. Apakah kamu akan membiarkan Musa serta kaumnya untuk merusak di muka bumi dan juga merendahkanmu dan juga sembahan-sembahan kamu? Fa inna hadhil mas'alah, kata Syekh Shalih Fauzan, maka masalah ini tabi'atun lima qablaha, ia mengikut atau masih menginduk kepada yang sebelumnya. Mimma dzakarallah fil ayah min khabari ali Fir'aun, apa-apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca, min khabari ali Fir'aun, tentang kisah-kisah ya Fir'aun dan juga orang-orang yang sekitarnya. Yang mana orang-orang sekitarnya ini berusaha untuk menghasut Fir'aun agar ia menghancurkan Musa alaihi salatu wassalam, agar ia menghancurkan Musa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya dengan menebarkan atau membisikkan isu-isu yang buruk tentangnya, ya, isu-isu yang buruk tentangnya dalam rangka memanasi Fir'aun, ya, agar Fir'aun menghancurkan mereka. Haitsu qalu lahu, di mana mereka, yaitu para pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Ma, atau apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya mereka merusak di muka bumi, meninggalkanmu dan juga meninggalkan sembahan-sembahanmu. Yu'nun uluhiyyataka 'alan nas wa ibadatahum lam. Yang mereka maksud, yang dimaksud oleh para pembesar Fir'aun adalah uluhiyyat. Uluhiyyataka 'alan nas. Ia atau Musa alaihissalatu wassalam akan menyebabkan orang-orang meninggalkan, ya, tindakan menyembah engkau wahai Fir'aun, wa ibadatuhum laka, tindakan mereka beribadah kepada engkau, ya, karena pada saat itu Fir'aun mengaku bahwasanya ialah Rabb, ana rabbukumul a'la, ia juga mengaku ia adalah ilah yang disembah. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, Kata Fir'aun, aku tidak mengetahui bagi kalian ilah selain diriku. Maka para pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, kalau kau membiarkan dakwah Musa, maka orang tidak lagi menyembah kamu. Karena ia menyuruh kepada penyembahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yaqulu, mereka juga berkata, yaitu para pembesar Fir'aun, anta laka syan wa laka 'azama fil ard. Falau taraktahum yad'una ila Allah tanaqqasuka indan nas wa arkhasuka indan nas. Dan mereka juga berkata, menuduh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya, anta laka syan, engkau wahai Fir'aun memiliki kekuasaan, memiliki tempat kedudukan di hadapan manusia, posisi dan juga kehormatan di hadapan manusia. Walaka azamah, engkau diagungkan oleh manusia, ya, diagungkan oleh rakyatmu. Falau taraktahum yad'una ila Allah, kalau engkau biarkan mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya, engkau biarkan mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaqqasuka indan nas, mereka akan merendahkanmu di hadapan manusia. Wa arkhasuka indan nas, menyebabkan engkau ya tidak lagi mulia di hadapan manusia. Fa anta badir bil qada'i alaihim, kata mereka, maka segeralah tumpas mereka, segeralah hancurkan dan tumpas mereka. Min ajli an tabqa laka haibatuka wa makanatak, agar tetap ada keagungan serta posisi engkau. Hadza min al-ghisli Fir'aun, ini yang dikatakan oleh para pembesar Fir'aun adalah termasuk tindakan menipu. Al-ghis, menipu, tidak menyebab, tidak memberikan nasihat yang benar. Wa ta'ridihi lil halak, serta ya menyebabkan atau membawa Fir'aun kepada kebinasaan. Membawa Fir'aun kepada kebinasaan. Seandainya mereka jujur, maka hendaknya ya mereka seperti seorang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun atau dari kalangan ahli Fir'aun. Ya, yang mana ia menyembunyikan keimanannya dan menasihati orang-orang yang di sekitarnya ya dengan nasihat yang benar, ya, dengan nasihat yang benar. Di antaranya sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan, ia mengatakan, ya, apakah kamu akan membunuh seorang, ya, karena ia mengatakan Rabbku adalah Allah, padahal ia telah datang bawa bukti. Ya, padahal ia telah datang bawa bukti. Mereka datang bawa bukti, kenapa enggak kalian biarkan saja? Ya, karena apa yang mereka bawa adalah kebenaran. Ya, kemudian ia juga mengatakan mali ad'ukum ila jannah wa tad'unani ila an-nar. Ya, kata orang yang beriman dari kalangan ahli Fir'aun ini, kenapa ya saya mengajak kalian kepada surga, akan tapi kalian malah berusaha menjerumuskan saya kepada neraka. Seharusnya seorang ya yang menasihati seperti ini, menasihati dengan jujur, ya, menasihati dengan jujur, tidak menyebabkan kebinasaan orang yang ia nasihati. Wa ya subhanallah, ya, mazuci Allah yantaqisuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ard wa la ya'ibuna hadza ala anfusihim. Mereka yaitu para yaitu ya kaum Fir'aun dan orang-orang yang memujanya, yantaqisuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ard. Mereka merendahkan Allah jalla wa ala, ya, merendahkan Allah jalla wa ala, bahkan membiarkan ketika Fir'aun ya mengatakan ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati wal ardh attali ila ilahi Musa, ketika Fir'aun mengatakan ya bangunkan untukku sebuah bangunan agar aku bisa ya melihat kepada atau agar aku sampai ke langit dan bisa melihat kepada Tuhannya Musa, kepada ilahnya Musa, ya, mereka membiarkan hal ini. Wala ya'ibuna hadza 'ala anfusihim, tidak menganggap ini adalah suatu hal yang tercela. Tidak menganggap ini adalah suatu hal yang berbahaya. Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumihi idza nasahu Fir'auna wa qaumahu wa dalluhum 'ala tariqis sa'adati wan najahi wal wa baqa'il mulki wa salahihi. Akan tetapi mereka menganggap suatu hal yang merendahkan, menganggap suatu celaan ketika Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya menasihati Fir'aun. Ya, ketika mereka menasihati Fir'aun, menunjukkan kepada jalan kebenaran, kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan, wa baqa'il mulki wa salahihi, kekalnya atau tetapnya ada kerajaan, ya, kuatnya kerajaannya dan baiknya kerajaannya. Ketika Musa alaihissalatu wassalam melakukan hal ini, mereka anggap ini adalah tindakan, ya, menghina, ya, ini adalah tindakan menghina Fir'aun. Padahal mereka justru menghina Allah Rabbus samawati wal ard, Rabb pencipta langit dan bumi. Wa hakadha taf'alu bitanata su'i daiman wa abada. Inilah yang selalu dilakukan oleh para pembisik yang buruk, orang-orang di sekitar orang penting yang memiliki kepentingan yang buruk. Ya. Wa li hadza al-ula ay yattakhidhu al-bitana as-salihah an-nasihah. Oleh karena itu, para penguasa, orang-orang yang memiliki posisi, orang-orang yang didengar perkataannya, hendaknya mereka ay yattakhidhu al-bitana as-salihah an-nasihah. Hendaknya mereka mengambil, ya, orang-orang di sekitarnya yang saleh, yang menasihati. Orang-orang yang saleh dan orang-orang yang menasihati, orang-orang yang tulus, ya, orang-orang yang tulus, bukan orang-orang yang hanya ingin memenuhi ambisinya. Karena orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tulus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu dan menasihati, mereka akan menasihati dengan yang baik, menganjurkan, menunjukkan kepada hal yang baik. Sedangkan orang-orang yang memiliki kepentingan saja, tidak ingin menasihati, yang penting pokoknya saya terpenuhi keinginan saya, maka ia hanya menunjukkan kepada hal yang menyebabkan kepentingan ia atau menyebabkan ia mendapatkan tujuannya. Enggak peduli bahwasanya itu justru merusak, itu justru menghancurkan, itu justru, ya, membawa berbagai mudarat. Wa yuhadzir wa yahdharu min bitanati su'. Hendaknya mereka berhati-hati, ya, dari para pembisik yang buruk. Wa ashabul mabadi al-haddamah, orang-orang yang memiliki pemikiran yang al-haddamah, pemikiran yang bisa menyebabkan kehancuran, ya, wal afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam. Ini di hati orang-orang seperti ini, ya, kita harus berhati-hati darinya. Jangan sampai orang-orang seperti ini menjadi pembisik-pembisik kita. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, ya, orang-orang yang memiliki, ya, hal-hal atau, ya, pemikiran-pemikiran yang rusak yang bisa menyebabkan kerusakan pada umat. Orang-orang seperti ini jangan sampai mereka jadi bitanah kita. Jangan sampai mereka jadi orang-orang di sekitar kita yang bisikkan kepada kita. Hendaknya kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, ya. Apakah mereka adalah orang-orang yang tulus ketika menasihati kita? Mereka jujur ketika menasihati kita, atau orang-orang yang, ya, menasihati kita untuk kepentingan dia saja? Fa innahum yaqudunahu ilal hawiyah. Karena orang-orang seperti ini yang memiliki pemikiran yang rusak akan menjerumuskan ia kepada kerusakan, kehancuran. Kama hasala min bitanat Fir'aun, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Fir'aun, ya, oleh orang-orang yang berada di sekitar Fir'aun. Mereka membawa Fir'aun dan juga kaumnya kepada kehancuran, kepada kehancuran, bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Haitsu awqa'u fil halaki wal bawar, di mana, ya, mereka menyebabkan Fir'aun dan kaumnya terjerumus kepada kebinasaan. Wa halu bainahu wa baina qabulil haq, serta menghalangi antara Fir'aun dan antara ya menerima kebenaran. Antara Firaun dan menerima kebenaran, ya. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang-orang sekitar kita bisa membawa kita kepada kebaikan atau bisa membawa kita kepada keburukan. Ya, setiap hari yang didengar adalah hal-hal yang buruk, akhirnya kita terbawa jadi buruk juga. Setiap hari yang didengar hal-hal yang baik, akhirnya kita menjadi baik pula. Karena itu Rasulullah SAW, ya, atau dalam agama Islam dianjurkan untuk memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Agar kita juga berada di atas kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mar'u ala dini khalili. Ya, seorang itu ada pada teman, ya, pada agama temannya atau orang yang dikasihinya. Atau dalam hadis yang lain masal jalisu salih wa jalisu su kahamil miskin wa nafikh kirit. Ya. Perumpamaan orang yang, ya, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti seorang, ya, penjual minyak wangi dengan seorang pandai besi. Ya, penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fa mahamil mis fa imma an tashtari fa imma an tuhdiyaka wa imma an tashtari minhu wa imma an tajami minhu rihan thayyibah. Adapun seorang, ya, seorang penjual minyak wangi, penjual parfum, maka bisa jadi dia menghadiahkan kepadamu minyak wanginya, ya. Bisa jadi kamu membeli darinya minyak wangi. Bisa juga kamu mendapatkan, setidaknya kamu mendapatkan dari dia, ya, bau yang harum. Karena kekul kir wa imma antuhriqa siyabaka wa imma antajid minhu rihan mumsida. Sedangkan, ya, pandai besi, maka bisa jadi ia menyebabkan baju kamu ikut terbakar. Atau tidak, setidaknya kamu akan mencium bau yang tidak sedap darinya. Bau besi, bau api, dan semisalnya. Ya. Artinya apa? Orang yang kita tergantung dengan orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita bisa memberikan pengaruh kepada kita. Ya, memberikan pengaruh kepada kita. Oleh karena itu, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Dan jangan bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Jangan menantang diri kita untuk bersahabat dengan orang-orang buruk. Ya, karena bisa jadi justru kita terjerumus ke dalamnya. Terjerumus ke dalamnya. Ya. Setiap hari kita dengar hal-hal yang buruk saja. Misalnya, ya, maka ini, ya, bisa menyebabkan kita jatuh dalam keburukan juga. Ya, bisa juga menyebabkan kita jatuh kepada keburukan juga. Ya, bukan arti hadis artinya menjelekkan orang yang bekerja sebagai pandai besi, enggak seperti itu. Ini hanya percontohan bahwasanya, ya, orang yang masing-masing orang, ya, akan mendapatkan, ya, akan terkena percikan atau akan terkena pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Terutama di zaman sekarang banyak orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang buruk, ya. Jangan ditemenin. Jangan duduk di sekitarnya, ya. Dan kalau kita enggak kuat, jangan coba-coba untuk, ya, jangan coba-coba untuk beralasan saya kan berniat menasihatinya. Kalau berniat menasihatnya duduk bersama sekali dua kali boleh, tapi terus-menerus duduk dengannya bisa-bisa justru kita yang terbawa. Ya, bisa-bisa justru kita yang terbawa. Ada seorang cerita seorang imam, dahulu dia seorang imam dari kalangan Ahlus Sunnah, Imran bin Khattab, ya. Dia adalah seorang yang dari kalangan Ahlus Sunnah kuat. Kemudian ia mulai, ya, mudah dengan duduk-duduk dengan alasan ingin menasihati serta, ya, bahkan sampai menikahi seorang dari kalangan wanita dari kalangan Khawarij. Dari kalangan Khawarij. Alasannya apa? Saya nikahin dia biar saya tarik dia ke Ahlus Sunnah. Sebaliknya, dia yang tertarik ke sana. Dia yang tertarik ke sana. Justru dia yang jadi, ya. Justru dia yang jadi seorang Khawarij, ya. Justru dia yang menjadi seorang Khawarij. Maka hal seperti ini berbahaya, ya. Teman kita juga seperti itu. Jika ada kita melihat orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran yang isinya duduk sama dia satu majlis pokoknya semuanya ngomongin kejelekan pemerintah aja. Enggak usah ditemenin duduknya. Awal-awalnya mungkin kita masih tahan, lama-lama mulai masuk juga syubhat-syubhatnya kepada kita sehingga kita bisa jadi ya memiliki pemikiran yang sama atau dengan dia atau setidaknya kita mulai ragu dengan keyakinan yang kita ada padanya ya. Dalam disebutkan al-qulub dha'ifah dikatakan dari perkataan para ulama al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah ya, hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Menyambar-nyambar ini jangan sampai kita merasa nyaman dengan hati kita. Ah, saya kan kuat, ngajinya tiap hari. Duduk-duduk sama orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran khawarij kayak gini, biarin aja lah. Enggak gini kok. Enggak berpengaruh buat saya, kata siapa? Sekali, dua kali, tiga kali. Ini meronnya setan bisa kena. Ya, apalagi orang sekelas. Kita hati-hati dari orang-orang seperti ini. Hati-hati dari orang-orang seperti ini. Ya, dari betonatissu. Dari para sahabat, orang-orang dekat yang memiliki pemikiran yang buruk. Ya, yang memiliki pemikiran yang buruk. Jangan ngalasan, kan dia teman kita. Iya teman. Teman itu yang membawa kita ke surga. Ketika kita sudah di surga, ya, baru kita tahu siapa teman kita, siapa musuh kita. Ketika kita sudah berada di surga, kita baru tahu siapa teman kita, siapa musuh kita. Ya, ketika seorang ya tidak masuk surga maka ia bisa mengatakan sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, ya laisani lam attakhiz fulan khalila. Seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai kekasih saya, sebagai teman dekat saya, ya. Kenapa? Laqad adallani an dzikri ba'da izjani. Ia telah menjawabkan saya tersesat dari azzikr setelah ia datang kepadaku. Artinya ya, orang seperti ini bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kebinasaan. Dan kita baru tahu teman yang benar, mana teman yang benar, mana yang tidak adalah ketika di surga. Kalau teman yang mengajak kita kepada surga, teman yang mengajak kita kepada kebenaran, maka itu adalah teman yang baik meskipun ia baru berteman dengan kita. Sedangkan orang yang sudah, walaupun sudah bertahun-tahun berteman kita, tak kenal lama dengan kita, akan tapi ia mengajak kepada keburukan, maka ya sayangi diri kita ya, berkorban boleh tapi jangan berkorban dengan agama ya, jangan berkorban dengan agama kita. Korbanin aja harta badan terserah tapi jangan berkorbanin agama kita. Jangan membawa atau jangan ya membawa berada dalam posisi yang bisa membahayakan agama kita. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, wa amma ramyuhum, adapun tuduhan mereka bitabdilid din, mengubah agama, kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Allah Ta'ala berkata tentang Fir'aun, yaitu tentang kaum Fir'aun, inni akhafu ayyubaddala au ayyubaddila, inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Sungguh aku takut ia akan mengganti agama kalian. Ya, Fir'aun berkata, sungguh aku takut ia akan mengganti agama kalian atau menyebabkan kerusakan di muka bumi. Wa ramyuhum in iyahum bintiqasi dinil malik qaulihim wa yadharaka wa alihata. Dan tuduhan mereka bahwasanya Musa alaihissalam merendahkan agama raja sebagaimana perkataan mereka, wa yadharaka wa alihata, meninggalkan engkau dan juga sembahan engkau. Fahatan al-mas'alatan, maka kedua permasalahan ini hasalata min Fir'aun fi haqqi kalimillah Musa alaihi salam wa da'watihi. Kedua hal ini terjadi dari Fir'aun padahal kalimullah Musa alaihi salam wa da'watihi, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimillahi Musa alaihi salam wa da'watihi, dan juga dakwahnya. Wa tahdzirihi lin-nas min qabulihha wa tadhahurihi madhharin nasih lir-ra'iyyah. Wa tahdzirihi, dan juga keberadaan Fir'aun memperingatkan manusia min qabulihha, dari menerima dakwah Musa. Wa tadhahurihi madhharin nasih lir-ra'iyyah, dan ia menampakkan seakan-akan ia menasihati dengan baik rakyatnya. جاءهم عن طريق الناصحة والمحافظة على الدين والمحافظة والمحافظة على صلاح الأرض. Ia datang atau ia berucap dengan bentuk seakan-akan ia berupaya untuk menjaga agama, menjaga ya, menjaga kebaikan di muka bumi, au ayuzhra fil ardil fasad, ya, mana ia menuduh Musa alaihi wasallam akan menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan perkataannya au ayuzhra fil ardil fasad, bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kama qala atba'ahu, demikian pula para pengikutnya berkata, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Sammau al-muslihin bil mufsidin, mereka menamakan orang-orang yang memperbaiki bil mufsidin, dengan orang-orang yang merusak. Mereka berusaha memperbaiki, mengembalikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Mengembalikan orang kepada, memberikan kepada orang hak-haknya, menghilangkan berbagai kezaliman. Akan tapi orang yang seperti ini justru dianggap perusak. Wal fasad indahum, dan kerusakan menurut kaum Fir'aun adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, wassalah wa syirk, karena al-qulub idza fasadat ra'atil haqqo batila wal batila haqqo, dan kebaikan menurut kaum Fir'aun adalah kesyirikan. Karena al-qulub, kata Syekh Shalih Fauzan, karena hati ini kalau sudah rusak maka jadi terbalik. Hati kalau sudah rusak jadi terbalik. Ra'atil haqqo batila wal batila haqqo, ia akan melihat ya kebenaran itu, atau ia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan itu sebagai kebenaran. Ya, apa-apa yang benar, apa-apa yang berdasarkan dari kitab sunnah tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ia tentang dengan hawa nafsu. Sedangkan apa-apa yang seyogianya salah atau apa-apa yang seharusnya salah ia anggap benar, karena sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Sebagaimana orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hatinya sudah terlalu banyak terkena syubhat sehingga ia kalkuzi mujahqiyah, la ya'riful haq. Ia seperti cangkir yang terbalik, tidak mengetahui kebenaran lagi, tidak pula mengingkari kemungkaran kecuali illa ma usyu min hawa, kecuali apa yang dinilai dari hawa nafsunya. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, yang mana tidak bisa lagi menilai mana benar, mana salah, kecuali sesuai hawa nafsu. وَمَنْ هُوَ الَّذِي يُبَدِّلُ الدِّينَ وَيَظْهَرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ, dan siapa yang sebenarnya mengganti agama serta menyebabkan kerusakan di muka bumi? إِنَّهُ فِرْعَوْنَ الَّذِي بَدَّلَ الدِّينَ التَّوْحِيدَ بِالشِّرْكِ بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ, itu sebenarnya Fir'aun, yang mana ia mengubah agama yang seharusnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ubah dengan berbagai kufuran dan kesyirikan, bahkan mendakwakan dirinya sebagai rab dan juga sebagai ya sembahan. Amma Musa alaihi salatu wasalam, adapun Musa alaihi salatu wasalam, fa innahu yad'u ila dinis sahihan, maka ia menyuruh pada agama yang benar, alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk karenanya. Walladzi huwa salahun fil ard, yang mana ia juga merupakan ya perbaikan di muka bumi. Li'annal ard la tasluhu illa bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lah, karena sungguhnya bumi tidaklah ia akan jadi baik kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukannya. Ini hal yang paling penting dan inti ketika kita ingin memperbaiki kehidupan yang ada di muka bumi ini, mendakwahkan kepada tauhid. Karena ini adalah alasan pertama dan juga satu-satunya alasan dari diciptakannya manusia. Ya, alasan dari diciptakannya manusia. Manusia bukan diciptakan agar membangun-bangun tempat-tempat yang mewah. Bukan diciptakan ya agar mereka ya menemukan berbagai macam penemuan, tidak. Mereka diciptakan seperti disebutkan oleh Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya perbaikan. Jikalau seorang ingin memperbaiki bumi, hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah mengembalikan tauhid. Hal yang terpenting adalah mengembalikan tauhid. Maka du'atu ila tauhid, orang-orang yang menyeru kepada tauhid, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai para penghuni ya dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dan berkorban ya. Jangan dikatakan seorang yang menyeru tauhid kamu tidak berkorban untuk masyarakat. Tidak, justru mereka adalah orang yang paling berkorban untuk masyarakat. Dengan mereka berupaya menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, inilah ya usaha mereka untuk menyelamatkan ya atau untuk memperbaiki kehidupan ini. Untuk memperbaiki kehidupan ini, yaitu dengan menyuruh orang untuk kembali kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai amalan saleh serta meninggalkan berbagai kemungkaran. Hadza huwa salahul ard, inilah hal yang memperbaiki bumi. Amma syirk fa innahu fasadun fil ard, adapun biarkan kesyirikan terjadi di mana-mana, maka ini adalah kerusakan di muka bumi. Kesyirikan adalah kerusakan di muka bumi ya, kerusakan di muka bumi, maka jangan dibiarkan. Tidak bisa dilestarikan kesyirikan, tidak boleh. Kenapa? Karena ini kerusakan. Karena ini adalah kerusakan. Maka jika suatu hal merupakan syirikan, maka tidak boleh dilestarikan. Ya, tidak boleh dilestarikan. Wal kufru fasadun fil ard, dan kekufuran juga merupakan kerusakan di muka bumi. Wal ma'asi fasadun fil ard, demikian pula berbagai maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Ya, berbagai maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Allah taala alam alam, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.